الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahmatullahi alaih. Memasuki hadis ke-451 yang merupakan sifat kedua atau tata cara yang kedua dalam pelaksanaan salatul khauf. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Umar berkata, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan Najd. Aku ikut perang bersama Rasulullah sallam di arah Najd. Fawazainal adu fasafafnahum. Maka kami ketika menghadapi musuh, faqama Rasulullah sallam fasalla bina. Rasul pun ketika masuk waktu sholat, sholat mengimami kami. Faqamat ta'ifatun ma'ah. Sekelompok dari kami para sahabat sholat bersama Rasulullah. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu. Sekelompok lain menghadapi musuh. Wa raka'a biman ma'ahu raka'ah. Rasulullah sampai ruku' satu rakaat bersama kelompok yang sholat bersama beliau. Wasajada sajdatain. Beliau pun sujud dua kali sujud. Thumman sorofu makana ta'ifatil lati lam tusalli faja'u. Kemudian mereka yang sholat bersama Rasul ini pergi mendatangi kelompok yang belum sholat bersama Rasul, yang tadi menghadapi musuh. Sampai ketika tiba di tempatnya, faraka abihim rokaah. Kembali Rasulullah sholat satu rokaat bersama kelompok kedua ini. Wasajada sajdatain, sampai sujud dua kali. Thumma salam, kemudian beliau salam. Faqama kullu wahidin minhum faraka 'ala nafsihi raka'ah wa sajada sajdatain. Masing-masing dari dua kelompok yang salat bersama Rasul menyempurnakan salatnya, tinggal satu rakaat rukuk, dua sujud, kemudian salam. Masing-masing menyempurnakan sendiri satu rakaat yang tersisa. Muttafaqun alaih wa lafdhul Bukhari. Ini hadis sepakati Bukhari Muslim dan lafaz ini lafaz Bukhari. Dalam hadis Abdullah bin Umar tidak disebutkan secara jelas perang apa yang dimaksud di dalam hadis. Ibnu Umar hanya katakan ghazautu ma'a Rasulillah. Aku perang bersama Rasulullah, ikut dalam peperangan itu di arah Najd. Dan dalam perkara ini tidak disebutkannya nama peperangan atau terkadang di riwayat lain nama seseorang yang disamarkan dalam riwayat. Seseorang misalnya bertanya ke Rasulullah, seseorang datang begini-begini. Tidak seberapa penting untuk diketahui perang apa namanya, siapa orang itu. Karena yang penting adalah hukum. Itu yang lebih penting. Untuk kita tahu hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, hukum yang beliau ajarkan untuk umatnya. Itu yang penting. Adapun siapa orangnya, dalam perang apa namanya, di mana kejadiannya, tidak seberapa besar faedahnya. Makanya Ibnu Umar pun tidak menyebutkan. Yang penting itu dalam satu peperangan. Hukum yang terpenting bagaimana tata cara sholat, itu yang penting. Perang apa itu enggak besar manfaatnya buat apa? Taib. Di situ beliau sebutkan arah Najd. Najd disebutkan kalimat Najd tempat yang mengarah ke atas atau ketinggian. Makanya Najd kalau dari batasan Hijaz Medina itu ke arah Irak, demikian pula ke arah Syam, sekarang Palestina atau Syria, ke arah sana. Di sisi lain juga arah Yaman, karena berdekatan semuanya. Dataran tinggi yang menuju ke arah sana disebut Najd oleh orang Arab. Kembali kepada hadis, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami seperti sifat yang beliau sebutkan, sekelompok salat, sekelompok menghadapi musuh. Ini yang salat dapat satu rakaat pergi menghadapi musuh. Yang menghadapi musuh pertama ikut salat bersama Rasul satu rakaat, kemudian masing-masing menyempurnakan sholatnya, masing-masing dapat satu rokaat, satu rukuk, dua sujud bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini, ketika satu kelompok ikut sholat bersama Rasul, langsung pergi mendatangi kelompok lain yang sedang berperang. Yang dimaksud mendatangi kelompok lain yang sedang berperang, mereka mendatangi itu dalam keadaan sholat, bukan berarti memutus sholatnya. Jadi sholat bersama Rasulullah SAW tadi rukuk, sujud dua kali, kemudian mereka berdiri berjalan menuju kelompok yang sedang perang. Berjalan ini dalam keadaan mereka sholat. Sekali lagi, ya memang menyalahi keumumannya, karena kondisi juga kondisi genting, kondisi darurat. Makanya dikasih keringanan oleh Allah. Gerakan memang semula membatalkan sholat, banyak gerak, apalagi gerakan-gerakan yang tidak ada perlunya di dalam sholat. Ketika orang melihat, orang akan melihat ini orang sedang tidak sholat. Namun dalam posisi ini posisi perang, nyawa taruhannya. Oleh sebab itu diberi rukhsah, diberi keringanan hukum, mereka berjalan ini dalam keadaan mereka sedang dalam sholatnya. Begitu pula kelompok yang kedua, sholat bersama Rasulullah SAW, rakaat yang kedua, kemudian mereka menyempurnakan sendiri sholatnya seperti kelompok yang pertama. Di dalam riwayat hadis ini berarti ada banyak gerakan dari dua kelompok ini. Bagaimana tidak, jalan ini itu, bawa senjata, semacam-macam, banyak gerakan yang jelas dalam sholatnya. Namun itu ma'fu, maghfur, gerakan yang terampuni dalam sholatnya, ini tidak teranggap, atau dalam kata lain diperbolehkan karena kondisi darurat dan situasi genting yang dihadapi. Bahkan mungkin saja dalam situasi tertentu membelakangi kiblat, mungkin saja. Nah, kalau musuhnya muter ke sana atau bagaimana, nah, dia harus siap, siaga menghadapi lawannya. Maka boleh, kalaupun dia membelakangi kiblat, kalaupun harus membelakangi kiblat terus dalam sholatnya. Dan ini rahmat syariat, rahmat Allah dalam syariatnya, diberi keringanan. Sholat tetap diwajibkan, namun memang dengan cara dan sifat yang beda jauh dengan layaknya muslim sholat dalam keadaan aman. Dengan demikian, hadis mengajarkan kepada kita banyak gerak, gerakan-gerakan banyak di dalam sholat, jika itu untuk darurat, maka itu boleh. Seperti keadaan perang ini, atau itu untuk hajat, bahkan dibolehkan. Hajat itu keperluan, kepentingan orang, yang mana kalau itu tidak dilakukan akan mengganggu sholatnya atau kekhusyuannya, seperti gatal misalnya. Gatal yang betul-betul gatal, bukan direkayasa, entah gatal di kepalanya atau di mananya misalnya. Kalau di misalnya seperti yang disebutkan sebagian fuqaha, gerakan dalam sholat tidak boleh lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Secara mutlak dikatakan begitu enggak benar. Nah, kalau orang misalnya gatal, betul-betul gatal, entah kepalanya, entah mananya misalnya, ini sudah 3 kali misalnya, sementara gatalnya masih ada, ditahan, gak mau menggaruknya karena sudah 3 kali, ini bisa batal sholatnya, hilang kekhusyuannya, percuma, karena dia terfikir dan fokus ke gatalnya. Nah, gatal yang luar biasa, apa gunanya sholat sementara kekhusyuan dia hilang, rusak. Jika itu dia garuk, dia ini akan reda dan hilang, nyaman bagi dia. Ini hajat, orang butuh untuk menggaruknya, butuh menghilangkan gangguan tersebut dalam sholatnya. Maka selama orang butuh, memang perlu ada hajatnya, gerakan dalam sholatnya boleh, termasuk darurat. Entah itu hajat atau darurat, walaupun itu bukan dalam peperangan, sesuatu yang membahayakan. Mungkin saja kamu sedang sholat, mungkin itu anakmu yang masih merangkak, belum juga bisa berdiri tegak, mengarah ke sesuatu yang bahaya. Mungkin di situ ada api atau apa misalnya, air panas atau apa sajalah. Itu namanya anak gak ngerti. Kamu biarkan, gak boleh gerak dalam sholat, bisa celaka anak ini. Maka boleh bergerak, mungkin maju, mungkin kamu ambil anak ini, kamu selamatkan. Butuh orang untuk keselamatan, agar tidak terganggu kekhusyuan dia dalam sholatnya. Makanya Allah sebutkan, fa'in khiftum farijalan au rukbana. Kalau kalian dalam keadaan khauf, takutan, ya ini perang, boleh sholat baik dalam keadaan kalian berjalan atau berkendara bahkan. Dalam keadaan kalian sholat, seperti tadi, sahabat ini sholat dalam keadaan jalan, meninggalkan Rasul, kemudian ke arah musuhnya di mana perang di medan situ, jalan ke sana, kemari, namanya perang. Dan itu Allah sebutkan dalam ayat, Al-Baqarah 239. Kalau memang kalian dalam keadaan khauf, farijalan au rukbana, boleh kalian tetap sholat. Kalaupun dalam keadaan jalan atau berkendara, mungkin kuda di zaman itu, onta di zaman sekarang, ya mungkin kalau itu tentara misalnya, dia di atas tanknya, di atas panzernya, di atas mobilnya, mungkin di atas motornya, sholat. Tadi keadaan darurat, itu perang, menuntut dia untuk semacam itu. Dari sini pula para ulama sebutkan bahwa gerakan semula memang dilarang dan tidak dibenarkan di dalam sholat. Sholat hukum asalnya orang diminta khusyuk, tenang, tumaknina. Tidak ada gerakan kecuali yang di dalam sholatnya. Angkat tangan, rukuk, sujud. Oleh karena itu, hal-hal lain yang di luar sholat itu sifatnya menyempurnakan demi menjaga kekhusyuan sholatnya. Perhatikan itu baik-baik. Hal-hal lain disyariatkan justru demi menjaga kekhusyuan sholatnya, supaya tidak terganggu. Makanya disyariatkan sutroh. Kamu sholat di belakang sutroh agar tidak terganggu oleh orang yang hilir mudik kesana kemari di depanmu. Maju mundur ini. Disyariatkan sutroh agar menjaga kekhusyuan sholatmu. Disyariatkan meluruskan shaf, merapatkan shaf untuk menjaga kesempurnaan sholatmu agar tidak diganggu setan dan seterusnya. Oleh karena itu, fuqaha rahimahumullah menyebutkan, dan ini seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ubaid dan yang lain, jika dalam berjamaah misalnya kamu masbuk, tertinggal satu rokaat, dua rokaat, imam salam, kamu berdiri menyempurnakan sholat, ya, ternyata di depanmu gak ada sutro. Sebagian orang memilih untuk bergerak, maju mungkin, mendekat ke tiang, atau geser ke kanan, geser ke kiri, mundur dan semisalnya. Gerakan semacam ini menyalahi tuntunan dan kebiasaan salaf dari para sahabat maupun tabi'in. Yang lebih afdol seperti Syekh bin Baz sebutkan, yang lebih utama kamu diam di tempat. Karena asal sholat jamaah, sutroh kamu imam. Sutrohnya makmum adalah sutrohnya imamnya. Begitu selesai sholat kamu bersama imam, ya sudah. Jika memang yang di depanmu gak ada sutroh, orang yang di depanmu pergi atau bagaimana, ya sudah, kamu berhenti di tempat. Tidak ada hajat, tidak ada darurat untuk kamu gerak. Sebagian orang gak peduli jalan mungkin sekian langkah untuk mendekat ke sutrohnya. Atau geser ke sana, geser ke sini. Kadang malah berlebihan. Dia misalnya geser ke kanan, karena di kanan ada orang yang masih duduk misalnya. Dia dapat sekian bacaan mungkin, yang duduk ini berdiri keluar. Akhirnya gak ada sutra lagi, geser lagi ke kiri, karena di situ ada orang. Nanti ini berdiri, yuk mundur lagi, cari sutra. Isyada, rusak sholatmu. Padahal sutra disyariatkan untuk menjaga sholatmu. Itu akhirnya terkesan sutra lebih penting daripada sholatmu. Padahal sholat yang lebih penting, jauh itu intinya. Sutra penyempurna sholat, jangan sampai itu membuat sholatmu rusak. Karena banyak gerak sana sini, makanya disebutkan yang lebih afdal kamu diam di tempat, sudah. Begitu pula yang lainnya. Artinya posisi-posisi lain, ketika mungkin kamu sholat, kemudian yang kamu jadikan sutra itu orangnya pergi, atau sesuatu mungkin jatuh, atau ini sudah. Berhentilah di tempatmu, sempurnakan sholatmu, jangan banyak gerak. Serupa dengan itu, shaf itu disyariatkan untuk menyempurnakan sholat, menjaga sholat. Jangan kamu jadikan segala-galanya sehingga mengganggu sholatmu. Sebagian orang maghrur, tertipu dengan permasalahan-permasalahan semacam ini, sehingga sibuk dengan itu. Tiap rokaat bangkit bingung dengan shafnya, yang maju, yang mundur, ke kanan, ke kiri, melihat ke bawah, sibuk dengan shafnya. Sholatnya sendiri terbengkalai akhirnya. Nah, dari awal ketika hendak memulai sholat, dirapikan shafnya. Makanya imam pun diperintahkan untuk mengingatkan makmumnya, sawu shufufakum, aqimus shufufakum, rapat, luruskan shaf kalian. Begitu takbir sudah, khusyuklah dalam sholatmu. Jangan tiap kali berdiri, tiap kali bangkit dalam rokaat, kamu sibuk ngurusi shafmu. Itu pentingnya memahami syariat sesuai dengan bimbingan para ulama. Hadis menunjukkan kepada kita seperti tadi, bolehnya membelakangi kiblat jika memang keadaan darurat menuntut itu. Serupa dengan itu, jika orang dalam keadaan tidak mampu menghadap kiblat, tidak mampu menghadap kiblat, tidak mampu karena kondisinya, misalnya sakit atau apa, nggak bisa gerak, tidak mampu untuk dirinya menghadap ke kiblat. Ini sama seperti darurat. Ketika orang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Demikian pula jika bahkan dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah, bukan sholat wajib, gugur kewajiban menghadap kiblat dalam sholat sunnah. Sekali lagi, dalam sholat sunnah gugur kewajiban menghadap kiblat dalam safar. Dalam safar, baik itu di atas kendaraan ataupun sedang dia dalam keadaan berjalan. Dia ingin mendapati sholat sunnah. Apa mungkin? Ya sangat mungkin. Misalnya kamu safar, sedang umroh di Mekah, di Madinah, ya. Kamu keluar dari hotel tempat tinggalmu menuju Masjidil Haram. Kamu sedang jalan, kamu lihat waktu sudah gak cukup, tinggal 2 menit atau 3 menit misalnya, ntar lagi komat Masjidil Haram, gak ada waktu untuk kamu sholat sunnah. Misalnya subuh, qobliyah subuh 2 rakaat, keutamaannya seperti yang antum tahu, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka boleh sholat dalam keadaan kamu jalan menuju Masjidil Haram. Sholat sunnah, qobliyah. Kalaupun itu terkadang kamu tidak menghadap kiblat, karena misalnya jalannya belok sana, belok sini, atau berkendara, kamu naik bis, naik mobil, naik taksi. Seperti tadi, waktu gak mencukupi. Kamu sholat dalam keadaan di atas kendaraan itu, sholat sunnah, boleh tidak menghadap kiblat. Semua ini merupakan rukhsah, keringanan bagi seorang hamba untuk bisa mendapati kebaikan, sehingga tidak luput darinya amalan soleh. Dia masih bisa ngejar, dia bisa mengamalkan ibadah-ibadah sunnah dan mendapati pahalanya. Nah, hadis pula menunjukkan kepada kita bahwa kelompok kedua yang ini bersama Rasul SAW menyempurnakan sholat mereka setelah imamnya salam. Setelah imamnya salam, mereka menyempurnakan sholatnya. Di hadis yang pertama kita telah lewati bahwa mereka salam bersama imamnya. Mereka salam bersama imamnya. Maka ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sebutkan, wa ma fatakum fa'atimmu, yang terlewat oleh kalian sempurnakan. Ini terlewat bagi mereka satu rakaat, maka disempurnakan layaknya orang masbuk, menyempurnakan rakaat yang telah terlewat darinya. Dari dua hadis ini, hadis Abdullah ibnu Umar, demikian pula yang telah lalu hadis Saleh ibnu Khawat dari yang ikut sholat bersama Rasul SAW, serupa dengan itu hadis Sahal, kata Imam Ahmad, hadis Sahal ana akhtaruhu, itu yang lebih aku pilih, yang lebih aku kuatkan. Artinya kalau orang ingin menterjih atau menguatkan yang mana, tentu sifat hadis Saleh ibnu Khawat itu yang lebih sempurna. Kenapa? Karena dengan itu lebih sedikit gerakan-gerakan yang dia lakukan di luar sholatnya dibanding hadis Ibnu Umar ini. Boleh, bukan tidak boleh, tetapi permasalahannya jika memang bisa memilih mana yang bisa dilakukan, sifat yang pertama yang lebih rajih, lebih baik atau lebih sempurna, karena gerakan lebih sedikit. Sholat satu rakaat bersama Rasul, kemudian dia sempurnakan di tempat, salam, kemudian pergi. Rakaat kedua dipanjangkan oleh Rasul menunggu kelompok yang kedua datang. Kelompok yang kedua datang, sholat bersama Rasul, kemudian mereka sempurnakan di tempat. Gak banyak gerakan. Adapun ini banyak gerakannya, walaupun boleh sekali lagi. Ini tergantung, sebagian ulama katakan, tergantung kondisi. Perang beda satu kondisi dengan yang lain, kadang betul-betul menyala dan berkecamuk yang luar biasa. Walhasil, sallallahu alaihi wasallam. Tergantung kondisi. Jika memungkinkan mengamalkan apa yang di dalam hadis pertama, itu yang lebih afdal, lebih sempurna, karena lebih sedikit gerakan-gerakan di luar sholat yang dilakukan. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, kata Jabir, syahidtu ma'a Rasulillah sallam salatul khauf, aku pernah salat khauf bersama Rasulullah sallam. Fa safafna saffain, kami pun buat saf dua saf. Saffa saffun khalfa Rasulillah wal adu bainana wa bainal qiblah, satu saf mereka di belakang Rasulullah SAW, sementara musuh di antara kami dan kiblat, ini di depan kami arah musuh. Fakabbaron nabi wa kabbarna jami'an, Rasul takbir dan kami pun takbir bersama-sama semuanya mengikuti takbir Rasulullah. Tsumma raka'a wa raka'na jami'an. Beliau rukuk dan kami pun semua rukuk bersama Rasul. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an. Kemudian beliau angkat kepalanya dari rukuk dan kami pun semuanya mengangkat kepala dari rukuk. Tsumman hadara bisujud wa saf alladhi yalihi. Kemudian Rasul turun sujud, begitu pula diikuti saf yang di belakang Rasul SAW. Wa qama saful mu'akhar fi nahril adu. Adapun saf yang di belakangnya menghadap musuh, menghadapi musuh. Falamma qada sujud qama saful ladhi yali. Begitu mereka bangkit berdiri dari sujud, diikuti berdiri pula saf yang di belakang mereka. Wa fi riwayah, di riwayat lain, thumma sajada wa sajana ma'ahu saful awal. Rasul sujud diikuti saf pertama yang di belakang beliau. Falamma qamu sadaja saful tsani. Begitu ini yang sujud sama Rasulullah berdiri, yang di belakangnya sujud. Tsumma ta'akhkhara saful awal wa taqaddama saful tsani. Kemudian saf yang pertama ini mundur, saf yang kedua maju. Wa dzakara mithlahu wa fi akhirih tsumma sallama an-nabi wa sallamna jami'an. Sampai kemudian Rasul salam, kami pun semua ikut salam setelah Rasul SAW salam. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan Muslim. Di dalam hadis Jabir ini, beliau mengisahkan bagaimana sholat mereka bersama Rasulullah SAW, dan ini terhitung sifat tata cara yang ketiga dalam pelaksanaan sholat Al-Khawf, di mana Rasul ajarkan, Rasul contohkan mereka takbiratul ihram semua bersama Rasul SAW, dijadikan dua saf dalam keadaan mereka semua menghadap musuh, melihat musuh di hadapannya, karena seperti Jabir katakan musuh di arah kiblat. Mereka ikut rukuk semuanya bersama Rasulullah SAW. Ketika bangkit dari rukuk, mereka pun bangkit dari rukuk. Semua ini karena mereka melihat dan memperhatikan musuh. Dalam keadaan mereka rukuk masih bisa melihat musuh, karena posisi rukuk orang masih berdiri, artinya pandangan masih bisa terarah ke arah musuh. Sekali lagi, ini pun kondisi yang menyalahi kebiasaan sholat. Rukuk diperintahkan orang menghadap ke tempat sujudnya, tapi ini kondisi perang, maka pandangan mereka ke arah musuhnya. Tinggal kemudian sujud. Jika semua ikut sujud, selesai urusannya, game over. Karena ketika sujud, ya orang gak mungkin melihat ke arah depannya. Makanya kemudian ketika sujud dibagi dua. Yang satu sujud, yang satu tetap dalam keadaan berdiri menghadapi musuhnya. Yang pertama ikut sujud, yang kedua berdiri. Begitu ini selesai sujud, kelompok yang kedua gantian sujud, yang ini menghadapi musuhnya. Hanya saja kemudian agar adil, diganti. Yang ini selesai mereka sujud, mundur. Seperti riwayat kedua. Kelompok yang tadi di saf dua, maju. Sehingga masing-masing mendapat keutamaan saf awal. Adil. Seperti hadis Saleh bin Khawat, adilnya Rasulullah SAW. Kalau dalam hadis soleh, kelompok pertama mendapat takbirul ihram bersama Rasul, kelompok kedua mendapat salam bersama Rasul SAW, dan itu hazm. Syarat sifat ketiga dari sholatul khauf ini, para ulama sebutkan, boleh dilakukan dengan dua syarat. Yang pertama, musuh semuanya di arah kiblat. Musuh di arah kiblat, sehingga mudah dihadapinya. Syarat yang kedua, tidak dikhawatirkan pengkhianatan musuh memukul mereka dari arah belakang. Jika tidak dikhawatirkan itu, ini bisa saja musuh muter atau bagaimana ke belakang, sementara mereka ngadep kiblat semua. Nanti dari belakang tiba-tiba dihantam oleh musuh. Jika tidak dikhawatirkan itu, maka bisa sifat yang ketiga ini dilakukan. Karena semua musuhnya semuanya di arah kiblat. Artinya jika dikhawatirkan musuh membelakangi mereka, maka berubah tata cara sholatnya ke tata cara sholat yang lainnya. Yang pertama atau yang kedua, yang ketiga ini gak bisa dilakukan jika dikhawatirkan musuhnya membelakangi mereka atau semisalnya. Dan itu kalau di zaman dulu mungkin, wallahu alam sekarang. Artinya di zaman dulu aib kalau musuh itu membelakangi lawannya dalam perang, atau menyalahi aturan-aturan perang yang ma'ruf. Bahkan mereka yang kafir sekalipun. Sebagai contoh, ketika dalam suatu peperangan, Ali bin Abi Thalib biasa dulu, dan itu hatta di mana-mana di zaman dulu, sebelum perang itu ada namanya mubaroza. Mubaroza itu duel satu lawan satu. Tujuannya untuk membuat down pasukan yang kalah dalam duel. Ya tentunya yang diajukan yang paling hebat, paling top, paling kuat, paling ini, main pedang atau tombak atau semisalnya. Nah, nanti kalau yang ini kalah, mati, terbunuh, mau gak mau lawan kan down. Padahal ini orang paling hebatnya, orang paling kuatnya, orang paling ini bisa dibunuh oleh pasukan lawan ini. Down sudah mentalnya. Karena perang dan perkelahian sekalipun tidak bisa dilepaskan dari urusan psikis, mental, urusan nyali. Al-Muhim, ketika itu pasukan kufar Quraisy yang mereka ajukan untuk duel, seorang yang dikenal namanya Amr ibnu Abdul Wud. Ini orang dikenal jago main pedang di atas kuda dan belum pernah terkalahkan. Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, maju wahai Ali. Ali masih muda belia. Kalau dalam urusan pengalaman dan kekuatan, ya itu pengalaman yang itu. Dan hebat sekali. Pedang di bawah saja sulit, ini di atas kuda. Al-Muhim sampai duel satu berhadapan satu hadap satu. Ya mungkin radhiyallahu ta'ala an, perhitungannya Ali kalau satu lawan satu begini terus, bisa kena beliau, bisa jatuh, bisa kalah. Maka Ali katakan kepada Amr, kalau pasukan jauh, ini sana, ini di sini, mereka di tengah begitu. Kata Ali, wahai Amr, aku maju ke sini untuk duel lawan satu denganmu, bukan keroyokan begini. Amr heran, kok keroyokan? Langsung dia memahami berarti ada teman-temannya yang ikut maju mau ngeroyok Ali. Makanya dia katakan Ali, aku maju mau duel satu lawan satu, bukan keroyokan kayak begini, kata Ali. Amr menganggap berarti ada teman-teman di belakang yang maju. Dia menoleh ke belakang untuk mungkin maksudnya jangan, ini satu lawan satu begitu. Nah, dia noleh, ini kan lengah. Langsung ditebas lehernya oleh Ali, jebret. Jatuh mati. Dan peperangan adalah tipu daya sebagaimana Rasulullah katakan. Al-muhim itu di zaman dulu ada aturan-aturan perang. Aib bagi orang yang duel kok kemudian temannya ikut maju, ikut ngelawan, itu aib bagi mereka, hatta orang kafir. Makanya dia noleh. Nah, walhasil posisi semacam ini bisa kalau para ulama sebutkan aman dari pengkhianatan musuh. Mereka tetap di depan, ya di depan. Enggak kemudian membelakangi atau mukul dari arah belakang. Maka bisa sifat ini dilakukan. Pembahasan lanjutnya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam.